Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabi alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla dhalalah bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Pujian hanya milik Allah, kita panjatkan di pagi hari. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan tema tentang memandikan jenazah, kemudian cara mengkafaninya. Setelah itu Allah mudahkan kita untuk bisa mempraktikkannya, dan sekarang kita mencoba untuk membahas pembahasan selanjutnya, yaitu tentang cara menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah. Nah, perlu dipahami sebelum atau menguburkan jenazah termasuk hukumnya adalah fardu kifayah. Dan sudah kami jelaskan di pagi hari apa itu fardu kifayah dan apa itu fardu ain. Ya, sudah lewat. Ayo, sebelum kita membawa jenazah ke kuburan, kita siapkan dulu kuburannya. Kita siapkan dulu kuburannya sesuai dengan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Poin pertama adalah i'maqul qabri wa tawsi'uhu wa taksinuhu. Mendalamkan kuburan. Galiannya itu, Pak, didalamkan plus dilebarkan, diluaskan secukupnya. Kemudian diperbaiki di dalam meluaskan dan di dalam mendalamkan. Jadi kuburan itu, ya kita kira-kirakan si mayatnya itu besarnya seberapa, dan kita dalamkan di dalam masalah galiannya. Ini semuanya berdasarkan sebuah hadis Hisham ibn Amir. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, ikhfaru wa a'miku wa ahzinu. Bikinlah lubang untuk si mayit dan dalamkanlah di dalam menggalinya dan perbaikilah di dalam mendalamkan kuburan tadi. Di dalam hadis ini jelas ada perintah, ada syariat untuk memperbaiki kuburan ayah kalian, dan syariat untuk mendalamkan kalian. Nah, bahkan Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih mengatakan wajib mendalamkan. Mendalamkan kuburan itu hukumnya bahwa wajib. Ibnu Hazm sampai begitu menjelaskannya. Kenapa kok hukumnya wajib? Karena perintah Nabi alaihi salatu wasalam, wa'miku, dalamilah, di dalam menggali. Dan asal perintah itu berfaedah wajib. Berfaedah wajib. Maka mendalamkan kuburan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib berdasarkan pendapat Ibnu Hazm rahimallahu taala. Kemudian makna ihsan memperbaiki adalah maknanya menyempurnakan di dalam galian. Jadi kan ada gali, Pak, tapi enggak sempurna. Ya. Jadi mungkin bawah itu masih yang seharusnya ditempatkan mayit enggak rata. Ya, angger wae wis pokoke jeruk tapi elek kabeh, enggak sempurna. Enggak. Tetap diperintah untuk disempurnakan. Kalau memang posisinya sampai 2 meter contohnya, contoh aja 2 meter contohnya, maka disempurnakanlah di dalam menggalinya, meratakannya atau yang lainnya itu dirapikan dan disempurnakan. Ibaratkan wong cowok niat apa ora sampean ku gali kok elek kabeh ngene kan, kok jelek kali. Nah gitu kan, jadi disempurnakan di dalam menggaliannya itu. Kemudian ada pembahasan selanjutnya. Katanya diperintahkan mendalamkan. Lah, mendalamkan itu ukurannya seberapa? Ukurannya seberapa? Katanya disuruh mendalamkan. Lah, mendalamkan ini berapa ukurannya? Ada beberapa pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan dalamnya itu adalah ila surah sampai sepusar. Dalamnya itu ada yang mengatakan sampai sepusar. Dan ada yang mengatakan ila saji sampai ke ini apa ini? Apa jadi? Apa jadi? Iya, ke dada, buah dada. Satu buah dada ya. Sampai berarti lebih apa lebih? Dalam lagi sehingga sampai ke buah dadanya. Ada yang mengatakan ora-ono batasannya, yang penting baunya enggak keluar dan tidak bisa dimakan atau dioker-oker oleh binatang buas. Maka dari tiga pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, pendapat yang nomor tiga. Karena apa? Secara faedah usul Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak menyuruh mendalamkan sekian dan sekian. Gak ada kan begitu kan? Nabi alaihi salatu wasalam hanya menyuruh dalamkanlah. Berapa dalamannya? Nabi gak menjelaskan. Lah, kalau kondisi semisal ini secara faedah ilmu usulnya, maka dikembalikan kepada uruf. Uruf yang dinamakan dalam, di dalam galian kuburan itu seberapa? Jelas secara uruf manusia, senjenenge dalam itu adalah, nah, sepenting baunya itu enggak keluar. Kedua, binatang buas itu enggak ngoker-ngoker. Loh, kok ngoker-ngoker itu? Bosan-bosan ngoker enggak? Lah menggali-gali mulu yo. Sehingga nanti diambil apa? Si mayitnya. Lah, kalau sudah aman daripada itu sudah dikatakan dalam. Itu sudah dikatakan dalam. Jadi enggak mesti harus seukuran kada, seukuran kada. Kalau kita tentukan ukurannya kada, itu butuh dalil. Nabi hanya menjelaskan dalamilah. Lah dalam itu seberapa kan? Ah, makanya di sini katanya faedah wal urfu ma'mulun bihi idza lam yuhad, wal urfu ma'mulun bihi idza warad ma lam ya'ti syar'u lam yuhad. Urf itu dijelaskan, dipakai ketika datang suatu syariat selama syariat itu tidak menjelaskannya. Di sini syariat datang dengan bentuk dalamkanlah. Berapa? apa ukuran dalamnya, syariat gak menjelaskan. Karena gak menjelaskan, dikembalikan kepada al-uruf, kebiasaan manusia. Lah gimana kebiasaan manusia? Ya tadi, kalau sudah keluar gak bau, gak keluar baunya, dan tidak apa? Oker-oker sama binatang buas, itu sudah cukup dikatakan dalam. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa kita ikat supaya tidak keluar baunya? Kalau andai kata sampai keluar baunya, siapa yang terganggu? Ya manusia, tetangganya. Ini bau batang lagi, bau bangkai, jelas mengganggu. Kenapa kita ikat supaya binatang buas itu gak bisa mengoker-ngokernya lalu memakannya? Itu semuanya dalam rangka menghormati si mayit. Coba kalau kita biarkan, nah gimana? Berarti gak menghormati si mayit dong. Podo wae, bahasa kasarit, iki lo harimau panganan, bahasanya kan podo wae, cuma gayae supaya lebih pantas, ya dikuburlah, gak usah dalam-dalam, cuma biar dimakan sama lah podo wae toh. Ibaratnya ono kanggo pantes-pantesan dikubur itu, padahal sejatinya podo wae. Makanya disyaratkan hendaknya dalam supaya tidak dimakan oleh binatang buas. Kemudian selanjutnya, di dalam kuburan itu barakallahu fikum ada dua cara. Ada istilah lahdun dan ada istilah syakun. Ingat ini, kedua model ini sama-sama diperbolehkan oleh syariat. Sama-sama boleh dipakai oleh syariat Islam. Cuma khilaf mereka, perbedaan mereka, mana yang lebih afdol? Apakah pakai lahdun ataukah pakai syakun? Sebelum kita menjelaskan mana yang lebih afdol, apa itu lahdun dan apa itu syakun? Jelas? Apa itu lahdunnya? Lahdun. Perhatikan Pak ya. Ibaratkan ini Pak ya, ini itu dasar paling bawah galian. Ini dasar Pak ya, dasar. Ini kiblat, ini belakang. Ini kiblat, ini belakang. Yang namanya lahdun, ini dasar Pak ya. Ini dasar ya. Ini bukan di atas, tapi dasar. Yang namanya lahdun, setelah ini dasar, ini rata. Ini kan dasar, ini rata. Jenengan gali lagi sedikit. Bagian yang menghadap ke arah kiblat. Gali sedikit seukuran mayit. Entar mayit itu dimasukkan ke dalam lubang yang kita lubangi dari dasar tadi. Paham ini Pak? Ini namanya lahdun. Kalau syakun, sebagaimana yang dipakai oleh masyarakat. Apa syakun? Tidak ada lubang lagi di bawah, tapi dasar itu rata. Paham kan? Dasar itu rata. Itu namanya apa? Syakun. Adapun kalau lahdun adalah dasar, kita ambil dasar, kemudian kita lubangi lagi kecil seukuran si mayit ke arah kiblat, menggalinya ke depan bukan ke belakang. Nah, ke depan bukan ke belakang, dengan bentuk mayit itu nanti masuk ke dalam lubang tadi. Jelas? Ini namanya lahdun, dan ini jarang dipakai di masyarakat kita. Ya merah, gak ada istilah lahdun. Jari menggali aras-arasen. Terus katok mungkin gali mana. Bahasa ini kan ngolong-ngolong udah capek, disuruh gali lah, gali lagi. Nah gitu loh Pak. Nah, tapi makanya di sini barakallahu fikum, pihak keluarga yang memang Anda ingin mendapatkan afdol dan keutamaan, pakailah lahdun. Selama tanah itu tidak cepat jugruk ya. selama tanah itu enggak cepat jugruk. Andai kata tanahnya itu kuat, maka lahdun itulah pendapat yang paling benar, yang paling benar dialah yang paling afdal daripada syakun. Alasannya lihat. Nah, pertama, dua cara ini, lahdun sama syakun, itu bil ijma, ulama sepakat itu boleh. Yang menukilkan kesepakatan adalah Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' rokem sekian, sudah tertulis itu Pak ya, itu mengatakan ajma'al ulama, ulama telah sepakat, dua cara ini itu boleh dipakai. Kemudian hadis yang kedua, dalil yang kedua, bahwasanya ketika Nabi alaihi salatu wasalam itu wafat, di Madinah itu ada dua orang yang menggali. Satu, galian yang berbentuk lahdun, dan yang kedua, galian yang berbentuk syakun. Maka para sahabat mengatakan begini, coba kita ini mau mengundang yang mana? Mau mengundang yang pakai lahdun ataukah pakai syakun? Maka mereka bermusyawarah gini saja, manakah di antara salah satu di antara yang ada itu lebih dahulu, maka itulah yang cocok untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ternyata yang lebih datang dahulu adalah lahdun. Maka dipakai dalil oleh sebagian para ulama, apa-apa yang Allah pilihkan untuk Nabi, berarti itu lebih afdal. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasalam itu dikuburkan dengan pakai apalah? Lahdun. Dan itu yang dipilihkan oleh Allah untuknya. Berarti menunjukkan lahdun itu lebih bagus daripada apa? Hah? Daripada syakun. Jelas? Jelas belum? Salam lupa. Jelas? Baik. Kemudian alasannya nomor tiga, kata Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan al-lahdu lana wa syakku li ghairina. Lahad itu untuk kami, adapun syakun untuk selain kami. Maksudnya hendaknya kaum muslimin itu memakai lahdun. Kalau selain kaum muslimin hendaknya pakai apa? Pakai syakun. Hendaknya bukan berarti enggak boleh. Boleh pakai syakun, tapi afdalnya untuk umatnya Nabi alaihi salatu wasalam itu hendaknya pakai lahdun, bukan pakai syakun. Paham? Non Islam enggak usah pakai lahdun, pakai syak aja. Ngapain kamu pakai lahad? Ngono lho. Bahasa kasare, lahad itu untuk kita kaum muslimin, umat Islam, bukan selain umat Islam. Paham? Ini menunjukkan bahwasannya lahdun itu lebih bagus daripada apa? Syakun. Jelas? Nah. Kemudian selanjutnya, andai kata lahadnya tadi bukan di pihak kiblat di depan, tapi di belakang, boleh apa enggak boleh? Paham kan? Lahad. Jangan ngantuk. Ini kita ini suaranya keras lho. Apa mana suara lembek-lembek, oh ngantuk kabeh jenengan anak. Tapi santai Pak, santai Pak. Nah, sekian ini ya. Ah, yang dikatakan lahat tadi itu kemana? Ke depan kan, lubangannya kan ke depan. Bagaimana kalau lubangnya itu di belakang? Paham kan? Boleh apa enggak boleh? Masalah boleh-boleh. Tapi yang namanya lahdun, afdalnya itu di bagian depan. Begitulah penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah alaih. Jelas Pak? Bolehnya boleh. Tetap dikatakan lahdun karena ada galian kecil. Tapi itu kurang afdal. Sejenenge afdal itu kalau di arah kiblat, bukan di belakangnya. Jelas? Jelas Pak? Baik, lanjut. Kalau sudah selesai barakallahu fikum, lahatnya sudah siap. Lahatnya sudah siap, baru mayat digotong lah ya. Kita punya tugas satu. Satu cara menggotong mayat ini anak belum bahas, belum anak datangkan sekarang. Pembahasan yang kedua, menyolatkan mayat ini masih tugas lagi saya. Kita nanti punya dua tugas. Satu apa ini? Cara menggotong mayat, gotong. Gotong mayat itu kan anak bahasa Dewi. Oh enggak asal gotong mayat kok gotong gotong apa? Gotong kayu, gotong masalah. Ini gotong mayat itu ada kaifiah, ada tata caranya. Makanya kalau kita berpikir ya Allah, kalau andai kata kita itu memikirkan tentang agama kita dengan dalil dan perinciannya, tentu kita enggak akan sempat untuk memikirkan istri dan anak. Ayo ya ora. Lo iya, coba kalau kita ini masalah jenazah saja butuh dibahas ininya sampai anu. Masalah nikah kan orang pembahasan ini. Gimana caranya kumpul? Gimana caranya? Wah, banyak impol. Kalau kita memikirkan ilmu sebenar-benarnya, insya Allah kita enggak akan sempat mikir anak. Karena kita terbagi-bagi jadi ilmu nih yo. Yo, kira mene, ada isabene, kurang dalam duit, wah wis, mbong-mbong dibagi-bagi. Tapi itulah kemampuan kita, mau apa lagi kan? Mau apa lagi? Gitu kan Pak ya? Nah, sekarang, kalau sudah lahat sudah siap, kemudian mayit sudah datang. Mayit sudah datang. Pembahasan kita sekarang apa? Gimana cara memasukkan mayit ke dalam kuburan? Paham kan saya? Baik. Berarti kan di sini cara disunahkan mayit masuk ke kuburan itu adalah lewat pojokan. Pojokan itu tempatnya kaki. Jadi kalau andai kata ini kepalanya, andai pak mengandai, ini kepalanya, ini kakinya, maka mayat itu cara masuknya jangan lewat tengah, tapi lewat kaki. Seret, agak kesolot di sini, kepalanya lewat kaki dulu, seret, ah, sampai sini. Jadi kepalanya lewat di bagian kakinya, Pak. Nah, ini seret. Nah. Jangan begini. Ya, tapi lewat bagian kaki. Ini banyak dari orang-orang umum tidak mempraktikkan ini sunnah. Wong orang-orang umum sepenting pilih enake. Sedangkan orang yang ngaji bukan begitu caranya, ya kan? Harus pilih endi sunai. Jangan pilih enai. Pilih endi sunai. Paham ya? Nah, ini berdasarkan hadis Abi Ishaq. Qala Ausa al-Harith. Al-Harith telah berwasiat. Ayu salli alaihi Abdullah ibn Zazid. Haris ini berwasiat, kalau anak mati nantinya, hendaknya yang menyolati saya adalah Abdullah ibn Yazid. Setelah itu, fasalla alaihi. Abdullah ibn Yazid menyolati dia. Tuma adkholal qabra min kibali rijlaihil qabri. Lalu Abdullah ibn Yazid memasukkan dia lewat kaki, arah kaki. Memasukkan ke kuburan lewat arah kaki. Waqala, kata dia, ini loh sunnah, hadza minas sunnah. Perbuatan yang saya lakukan tadi itu adalah sunnah Nabi. Bahkan sampai segitunya beliau menjelaskan ini loh sunnah Nabi. Ini loh sunnah Nabi. Jelas gak? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya memasukkan mayit lewat kaki. Paham? Masukkannya lewat kaki. Iku minasuk sunnah. Itu limna sunnah. Kemudian seterusnya, ketika memasukkan mayit lewat kaki, hendaknya ketika diturunkannya, ojo kayak nurunkan obah, nurunkan apem hebat, nurunkannya pelan-pelan, ya pelan-pelan. Karena apa? Semua dalam rangka menghormati si mayit. Maka jangan ditabrak. Ayo, buncalong ini pak. Jadi kurang ajar ini jenenge. Ya enggak lah. Jadi masukannya yuk pelan-pelan, terus didekek yuk pelan-pelan. Nah, setelah itu berarti kan, ketika mayit itu mau diturunkan, otomatis sudah ada orang yang di dalam kuburan. Ya kan pak ya? Enggak ada orang yang piye mari ngono. Otomatis ada orang yang ada di dalam kuburan. Ingat, orang yang ada di dalam kuburan itu, di kalian itu, hendaknya kaum laki-laki, bukan kaum perempuan. Walaupun si mayitnya perempuan, walaupun si mayitnya perempuan, tapi yang nulungi itu hendaknya dari kaum laki-laki, bukan dari kaum wanita. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, syahidna Rasulullah ibnata Rasulillah, katanya Anas, aku menyaksikan penguburan putri Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasalam jalisun. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasalam duduk. Ketika duduk, fara'aitu ainani tadfa'ani. Aku melihat kedua mata Nabi alaihi salatu wasalam bercucuran dengan air mata. Itu Nabi. Perhatikan, ketika putrinya Nabi alaihi salatu wasalam dikuburkan, dan Nabi alaihi salatu wasalam duduk di sisi kuburannya, kemudian Anas melihatnya, Nabi itu dalam posisi keluar kedua air matanya, keluar air dari kedua matanya, sambil Nabi mengatakan, hal minkum min rajulin lam yuqaribul lailata ahlahu. Wahai para sahabat, manakah di antara kalian yang semalam tidak kumpul sama istrinya? Manakah di antara kalian yang semalam tidak kumpul sama istrinya? Faqala Abu Talha, ana ya Rasulullah. Ana semalam enggak kumpul ya Rasulullah. Maka apa kata Rasul? Maka Abu Talha lah yang turun dan dialah yang menolongi ya, atau yang apa, yang nulungi ya putri Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Satu, putrinya Nabi dengan Abu Talha enggak mahram kan? Enggak mahram. Kedua, yang nulungi istri putrinya Nabi adalah laki-laki, bukan perempuan. Jelas? Ini menunjukkan bahwasanya di dalam masalah yang nulungi si mayit itu bukan perempuan tapi laki-laki. Jelas? Kalau andai kata perempuan, Nabi bisa, wahai perempuan, wahai sahabat, wahai sahabiat, aku harus ikut. Entar yang nulungi ini siapa kalau enggak kalian? Ya kan? Tapi Nabi alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan yang demikian itu. Justru laki-laki. Yang kedua, mohon diperhatikan. Syarat di dalam menulungi si mayit itu, hendaknya malamnya gak jima. Ya, malamnya gak jima. Kalau malamnya jima gak oleh. Malamnya jima gak oleh. Dua malam yang lalu, ya terserah pada malam yang lalu. Yang diikat adalah malam. Duduk saat burungi malam. Kalau 10 hari, satu bulan gak opo-opo, gak ada masalah. Yang dibahas adalah malamnya. Mungkin pak, wajib jangan salah ya, malamnya. Nah, kemudian setelah itu, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga menjelaskan, sebagaimana yang anda katakan tadi, setelah itu, Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi mengatakan, bahwasanya kenapa kalau laki-laki dua alasan. Laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Yang kedua, kalau andai kata yang nulungi itu perempuan, gimana? Mau naikkan dari kuburan gak iso. Otomatis kan apa? Ya susah semuanya, terbuka auratnya. Nanti pas yang perempuan tadi gak pakai jilbab, kok ayu. Lah, iki pemandangan seharusnya nangis, malah aku jatuh cinta. Susah semuanya. Justru harusnya bertobat kepada Allah, malah apa? Malah maksiat, porak pilih sama yang cantik tadi. Ya kan? Atau yang bagian bawah itu perempuan pakai cadar. Diwasiwai. Elek opo ora. Kapan terbuka iki wajah iku ora? Oh, ditul. Iki lho kubur rasa harusnya bertobat kepada Allah atas semua dosa yang kita lakukan, justru malah ngewe lucu. Makanya yang makhud yang ada di zamannya Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabat dan yang lainnya sampai sekarang itu yang menulungi si mayit itu bukan perempuan tapi laki-laki. Jelas penjelasannya? Nah, kemudian selanjutnya, yang di dalam kuburan itu, di dalam galian, hendaknya berapa orang? 10 orang. Cuma tak 10 orang lah. 3 orang, atau 2 orang, atau 1 orang. Tidak ada dalil yang menerangkan. Lihat ini, untuk istri, untuk putrinya Nabi, yang turun siapa? Abu Talha sendirian kan? Maka bilangan orang yang di dalamnya, di dalam galian, gak ada ketentuan. Yang penting firolah sungguh cukup. Dan diusahakan kalau bisa witron ganjil. Jangan genap. Sebab kata Rasulullah SAW, innallaha witrun yuhibbul witron. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai ganjil. Dipakai dalil kalau nikah satu. Kalau dibuncul urut, segurung ganjil, telu. Telu kan ganjil, Pak Yo. Nanti telu, papat. Papat kurang ganjil, li. Oh, coba ngawur, ikulan. Orang ngono maksudnya. Nah. Jadi, ima satu, ima tiga, ima li. 5 di dalam menulungi apa si mayit tadi. Berarti kan selanjutnya, apakah ada keberhakan yang menulungi si mayit itu keluarga? Nah, Ibnu Hazm rahmatullahi alaihi mengatakan iya, ada keberhakan keluarga, yang mana keluarga itu di dalam menulungi si mayit. Tapi di dalam memandikanlah. Karena kalau memandikan, tetap yang dipilih orang yang memiliki ilmu dan amanah. Walaupun keluarga, tapi jeber lambine oleh. Gak patut. Walaupun keluarga, tapi jeber lambine. Oh, jeber lambine, Pak. Cerewet. Suka cerita, gak masuk. Tapi kalau sekitar nulungi, tok, gak ada masalah. Ibnu Hazm berpendapat wa ulul arhami ba'dhum aula min ba'd. Keluarga itu lebih layak antar keluarga satu dengan keluarga yang lain daripada yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya keluarga fi hadzal bab itu keberhakan ya di dalam menulungi si mayit. Kemudian setelah itu, bagi yang menulungi si mayit, ketika meletakkan mayit di tanah, ingatlah, disunahkan membaca apa? Bismillah wa ala millati rasulillah. Jadi ketika mayit itu, kan turun gambar dari tret, dipegang sama siapa? yang bagian lurungi tadi. Setelah itu maka apa? Apa dilakukan? Ditempelkan ke tanah, diturunkan di tanah dan diletakkan di tanah. Ketika diletakkan di tanah dan nempel di tanah, bagi yang meletakkannya hendaknya membaca apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ada banyak riwayat tak? Ada bismillah wa ala sunnati Rasulillah, bismillah wa ala millati Rasulillah, bismillah wa fisabilillah wa ala millati Rasulillah. Itu senengan pakai apa-apa. Terkadang ini, terkadang ini, terkadang ini, terkadang ini. Masalah. Ya. Jelas saya. Dari sini kalau enggak usah mantek bisa tahu. Kebayangkan? Hah? Kebayang lo, Pak Yo? Kalau tanpa praktek kebayangkan? Terbayang enggak Pak Yo pakai kopiah hitam? Kebayangkan? Ayo, mau siapa doa? Insyaallah. Nah. Kemudian selanjutnya. Silakan tuh, Pak. Selanjutnya, ketika meletakkan si mayit, posisi, ingat, posisi diletakkan di atas lambungnya yang kanan, jangan terbalik. Di atas lambung yang kiri jangan. Diletakkan di atas lambungnya yang kanan. Wajahnya menghadap ke arah kiblat. Naam, wajahnya menghadap ke arah kiblat. Kepalanya bagian samping kiblat, kedua kakinya bagian kirinya kiblat. Mana? Sana kepala berarti ya? Iya, sana kan kepala kanan kan? Sana kaki. Wajahnya menghadap ke arah kiblat. Wajah menghadap ke arah kiblat. Jelas? Wajah menghadap ke arah kiblat. Betul, Pak? Baik. Ini penjelasan dari Ibnu Hazm rahimahullah alaih. Cara yang semisal ini dari zaman dahulu sampai sekarang tidak ada yang mengingkari. Menunjukkan ini adalah yang begitulah caranya. Dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang kata Ibnu Hazm, tidak ada yang zaman yang sahabat sampai zaman sekarang, begitulah caranya. Kemudian setelah itu, nah, untuk dibawa ke apa? Untuk dibawa kepalanya. Ya tadi kan menghadap ke arah kiblat ya. Nah, untuk kepalanya hendaknya dikasih bantal. Bantal teko wong. Ora teko. Kamu bukan bantalnya imma dari labina. Labina itu adalah bata yang dari tanah. Bata dari tanah, Pak. Jadi jenengan harus bikin apa? Bantalan. Dari wong kampu jeneng gini, bantalan. Bantalan untuk dibawa kepalanya. Kalau enggak ada bantalnya, kalau enggak ada lempung yang dibikin bantal, dia pakai batu atau yang semisalnya. Yang penting bagian kepala ini ada apa? Ada bantalnya. Ada bantalnya. Begitulah penjelasan Imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaih, dikiaskan sebagaimana orang hidup ketika tidur. Sebagaimana orang tidur ketika hidup itu dimuliakan dengan bantal ketika tidur, begitu pula orang yang mati ketika dia mati, yuk pakai bantal. Cuma beda bantal ya Pak yuk. Beda bantal. Kalau orang mati dikai bantal apa? Regane 200.000 ya terlalu kelalangan. Itu gak usah tuku lah. Kalau waktu-waktu orang-orang masalah ya. Orang-orang masalah sesuai dengan kondisinya ya. Sesuai dengan keadaannya dia. Nah. Lah pernyataan, ingat, pernyataan tentang meletakkan sesuatu bantal di kepalanya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah dan itu ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah sunnah. Ada pun sebagian ulama Hanabila dan ia dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimin, ora sunnah. Kenapa? Kata sunnah itu menunjukkan dalil. Maka Syekh Ibnu Utsaimin enggak setuju kalau membuat bantal si mayit itu dikatakan sunnah, itu enggak setuju beliau. Kenapa enggak setuju? Karena membutuhkan dalil dari Nabi alaihi salatu wa, tapi ulama Syafi'iyah na'am menyunahkan dengan dikiaskannya orang yang sehat, orang yang hidup. Dikiaskan dengan orang yang hidup. Jelas enggak? Jelas. Nah, selanjutnya bagian punggung hendaknya dikasih bantalan juga. Bagian punggung hendaknya dikasih bantalan juga. Fungsi bantalan ini supaya apa? Mayitnya tidak geblak. Ngomong gitu. Tidak apa? Gelimpang ya. Tidak selesai bisa nih pak. Hah? Oh maksudnya balik ya, supaya gak balik. Makanya dibutuhkan bantalan untuk bagian punggung. Alasan mereka bukan dalil, tapi alasan mereka supaya tidak guling. Dan itu bagus, maslah, satu kebaikan, supaya gak guling kan. Makanya diganjel dengan bantalan yang itu diletakkan di punggung. Jelas ini pak? Sudah jelas. Jadi yang kita bahas, apakah butuh bantalan untuk mana? Untuk kepala, ya kan? Maka dua pendapat, ya. Ada yang ngomong sunnah, ada yang ngomong nggak sunnah. Ya wes, nggak usah dibantali. Ada yang bilang berkaitan dengan bantalan yang diletakkan di punggung, ya. Ada yang mengatakan dan ada yang mengatakan itu baik. Kenapa dikatakan supaya tidak gelimpang ya? Supaya tidak gelimpang. Terusnya masalah, apakah wajahnya mayit itu dibuka supaya pipinya itu nempel di tanah? Tambah ya, dibuka dikit ini supaya jangan semuanya, pipi yang bagian bawah saja dibuka biar nempel ke tanah. Tambah, paham ini kan? Ini terjadi nggak di kampung-kampung ini? Enggak kayaknya. Iya pak ya. Dibuka pak ya. Dibuka anunya lah, pak, talinya. Enggak. Talinya iya pak, itu bukan kita bahas. Ini wajahnya pak. Dibuka dulu sedikit supaya wajahnya ini nempel ke tanah langsung. Bukan nempel kain, tapi nempel ke tanah. Apakah ini sunnah ataukah tidak? Jelas lah. Dua pendapat di antara para ulama. Kalau jumhur ahli ilm mengatakan enggak nyunah, enggak usah dibuka. Sebagian yang lain dibuka. Bagi yang mengatakan dibuka beralasan dengan asarnya Umar radhiyallahu taala anhu berwasiat, kalau andai kata aku mati kata beliau, fadzau bi khaddi ila ardi, lepaskan kain yang ada di pipiku supaya pipiku itu nempel ke tanah. Itu wasiatnya Umar. Nah, berdasarkan dengan wasiatnya Umar ini, sebagian para ulama menyunahkan. Paham Mbak ya? Yang kedua alasannya, kalau pipi ini langsung nempel ke tanah, itu lebih merendahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya barakallahu fikum, al-amr was insyaallah santai. Boleh dibuka nggih monggo, enggak dibuka nggih monggo. Al-amr insyaallah enggak usah diperpanjang lebar. Karena masing-masing enggak ada apa? Dalil yang apa yang konkret yang kuat terkait dengan ini. Masalah selanjutnya. Aduh, enggak cukup waktunya. Apa ya? Gimana? Nanti dilanjutkan ini, setelah Isya. Gak tidur beneran ini. Lanjut saya. Yowis. Kali mulai lho pak yo. Jangan pulang lho yo. Sampai di sini insyaAllah. Subhanakallah, bihamdik. Sadu ala ilah antas, takurukawatu wilayah.